Konsultasi Syariah. Syafaat beberapa nabi yang ditolak oleh Allah. Pertanyaan. Apa benar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memohonkan ampun untuk ibunya lalu Allah melarangnya? Itu adalah syafaat, kenapa bisa ditolak? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'u yang artinya genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Disebut syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni hamba-Nya. Ilustrasinya, satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hamba-Nya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga seolah sang hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, 1. Permohonan ampunan Nabi Nuh alaihi salam untuk putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surat Hud ayat 45 dan 46. Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. 2. Permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku? Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Rabbku, Engkau telah memberi janji kepadaku bahwa Engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Bukhari. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir. Allah menceritakan harapan Ibrahim yang artinya, "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.' Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, 'Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah.'" Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Termasuk di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri pernah meminta izin untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah ke makam ibunya. Lalu beliau menangis, hingga menangis pula orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan." Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya ibunya mati dalam kondisi kafir dan setiap mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Syarah Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para Nabi kembali kepada Tauhid. Siapa yang Tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah dengan syafaat beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa orang yang akan bahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Mari kita berjuang untuk menjadi ahli tauhid. Semoga kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh di saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Demikian, Allahu a'lam.